Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah. An ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman. Berkata musannif rahimahullah dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, dia berkata, innaka ta'ati qawman min ahli al-kitab, faliyakun awwala ma tad'uhum ilayh syahadatu an la ilaha illallah, wa fi riwayah ila an yuwahhidu Allah, fa'innuhum ata'uka lidhalik, fa'alimhum anna Allah tarada alayhim khamsa salawat. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال dalam hadis ini dikatakan ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, beliau SAW menyatakan kepadanya, engkau wahai Mu'ad akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah awal pertama engkau ajak mereka adalah kepada syahadat, mempersaksikan la ilaha illallah, mempersaksikan tidak berhak diibadahi kecuali Allah. Dan dalam riwayat, ila an yuwahhidullah, jadikan awal pertama dakwahmu adalah hendaklah mereka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inhum ata'uka lidhalik. Kalau mereka sudah menta'atimu dalam masalah itu, fa'alimhum, maka ajari mereka. Annallaha aftarada alaihim khamsa salawat. Ajarilah pada mereka, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan pada mereka salat lima waktu. Fi kulli yaumin wa laylah. Setiap sehari semalam. Fa'inhum ata'uka lidhalik. Kalau mereka sudah menta'atimu dalam masalah itu, fa'alimhum, maka ajari mereka. Anallaha aftarada alaihim sadaqatan, bahwa Allah mewajibkan atas mereka sadaqah. Sadaqah yang wajib berarti apa? Zakat. Tu'khad min aghniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan untuk orang miskin mereka. Orang kaya mereka, maksudnya orang-orang yang memiliki harta lebih di atas nisab. Dan sudah lewat satu haul. Itu dikatakan ghani. Dikatakan dia memiliki harta yang lebih. Karena lebih dari nisab dan selama 12 bulan masih tetap di atas nisab. Maka diwajibkan dia mengeluarkan zakatnya. Kalau zakat harta 2,5%. Fa'inhum ata'u kalidhalik. Kalau mereka mentaatimu dalam masalah itu, fa'iyaka wa kara'ima amwalihi. Maka hati-hati dari harta-harta mulia mereka. Wattaqi da'watal mazlum. Dan hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Bagaimana berhati-hati dari doanya orang yang terzalimi? Jangan mendzalimi mereka. Itu maknanya. Innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doanya orang yang terzalimi tidak ada antara dia dengan Allah hijab. Tidak terhalang. Langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian akhrajahu dengan aliful itsnain. Ini Bukhari wa Muslim. Qala fi syarah rahimahullah. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh, kana ba'thu Mu'adin ila al-Yaman sanata 'ashrin. Diutusnya Mu'ad ke Yaman adalah pada tahun ke-10 Hijriah. Qabla hajji an-nabi, sebelum hajinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh musannif al-Bukhari fi awakhir al-maghazi, di akhir-akhir bab maghazi. Wa qila, dikatakan, ini musannif hadal hadis yang meriwayatkan hadis tersebut, kana dhalika fi akhir sanat at-tis'in, disebutkan bahwa itu di akhir tahun ke-9, berarti di awal-awal tahun ke-10. Indam munsarifahu au indam munsarifahu min tabu, sepulang beliau dari Tabuk. Warawahu al-Waqidi bi isnadihi ila Ka'b bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Waqidi dengan sanadnya kepada Ka'b bin Malik, dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat anhu. Demikian. Wattafaqu annahu lam yazal 'ala al-Yaman ila an qadima fi khilafati Abi Bakar. Dan sepakat para perawi yang menghikayatkan kisah diutusnya Mu'ad, mereka sepakat bahwa Mu'ad tetap di Yaman sampai Rasulullah wafat dan sampai beliau kembali di masa khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tsumma tawajjaha ila Syam famata biha. Kemudian beliau pergi ke Syam dan tinggal meninggal di sana. Kalau Syekhul Islam rahimahullah. Wa min fadaili Mu'ad, di antara keutamaan Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, annahu ba'athahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila al-Yaman. Di antara keutamaan beliau adalah diutusnya beliau ke Yaman. Berarti beliau yang terpilih sebagai duta, yang terpilih oleh Nabi SAW dipilih untuk sebagai da'i, tentunya yang dipilih yang terbaik. Diutus ke Yaman. Ini fadilah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dijadikan oleh Nabi sebagai muballighan anhu. Dijadikan sebagai penyampai, penyambung lidah. Penyampai kepada mereka di Yaman. Mufaqihan, mualliman, wa hakiman. Mufaqihan, mengajarkan fiqh. Mualliman, mengajarkan ilmu. Wa hakiman, yang memutuskan perkara-perkara yang ada di tengah mereka. Kemudian, Nabi menyatakan kepadanya, innaka ta'ti qawman min ahli kitab. Atau dalam riwayat, innaka ta'ti qawman ahla kitab. Tidak pakai min. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, ahli kitab yang dimaksud dalam hadis tersebut, yakni bihi al-Yahud wa Nasara. Ahli kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Li'anahum kanu fil Yaman aktsar min musyrikil Arab au aghlab. Karena ahli kitab di Yaman adalah yang terbanyak. Li'anahum kanu fil Yaman aktsar. Mereka adalah yang terbanyak. Yahudi dan Nasrani terbanyak. Lebih banyak dari musyrikin Arab. Atau aghlab, atau lebih banyak lagi. Wa innama nabbaha ala hadzal yatahayya li munadharatihim. Nabi mengingatkan Mu'ad bahwa penduduknya di sana kebanyakan ahlul kitab karena agar Mu'ad mempersiapkan diri. Agar yatahayya, untuk persiapkan diri li munadharatihim, untuk membantah mereka atau mematahkan hujjah-hujjah mereka. Di sini ada faedah penting. Bahwa seorang da'i, seorang muballigh harus tahu siapa yang akan dihadapi. Kalau dia ditugaskan ke Yaman, harus tahu masyarakat di Yaman itu seperti apa dan kebanyakan orang-orang seperti apa. Ahli kitab, berarti ini yang harus sampaikan. Ini dulu yang harus sampaikan. Kalau sana dalam muslimin tapi begini, berarti harus dilihat mana yang harus dipentingkan dalam dakwahnya. Khamidina a'azakumullah, di sini ada hikmah penting. Yaitu mengetahui halatul maj'u, harus tahu keadaan yang didakwahi, siapa mereka. Sebagai dokter harus tahu pasiennya sakit apa, kurang vitamin apa, dan apa yang terlalu berlebih, kemudian diobati. Maka demikian pula da'i, kalau melihat mereka masih Yahudi dan Nasrani, ya ajarkan tauhid la ilaha illallah, luruskan. Kalau mereka masih musyrikin, maka kesyirikan dulu yang disembuhkan. Ajarkan tauhid. Kalau mereka ahli tauhid tetapi mereka masih begini, masih begitu, maka perbaiki apa yang kurang pada mereka. Maka dijadikan faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikan awal pertama dakwahmu adalah tauhid. Mengajak pada la ilaha illallah, syahadat an la ilaha illallah. Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, huwa katawti'ah. Itu seperti pijakan. Ucapan Nabi tadi, seperti pijakan. Ingat, yang kamu akan hadapi adalah ahlul kitab. Ini sebagai pijakan. Tawti'ah lil-wasiyah. Tawti'ah lil-wasiyah. Liyajma himmatahu alaiha. Agar terkumpul, terpusat pada satu perkara tadi. Kamu akan mendatangi ahlul kitab. Ini dasarnya. Kalau dibangun di atasnya, wasiat. Maka, hendaklah, jadikan pertama dakwahmu tauhid. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Nasihat ini, atau wasiat ini, dibangun di atas pondasi. Apa pondasinya? Inna kata ati, qauman ahla kitab. Engkau akan mendatangi golongan dari ahlul kitab. Maka beginilah. Hendaklah dakwahnya begini, begini, begini. Falyakun awwalama tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah kau jadikan awal pertama dakwahmu adalah persaksian tauhid. Ajak mereka untuk bertauhid la ilaha illallah. Rufi'a ala anna husmun. Ismu yakun. Mu'akhar. Dia dirafa'akan. Karena dia adalah ismu kana yang dibelakangkan. Sedangkan awal adalah khabaruha muqaddam. Wa yajuzul aqs. Dan boleh pula dibalik. Faliyakun niyakun. Kalian sudah belajar kana wa akhwatuha. Yang terdiri dari khabar kana dan isim kana. Qala faliyakun awwala. Kenapa dia mansub? Karena dia sesungguhnya khabar kana tapi muqaddam, didahulukan. Adapun kalimat ma tad'uhum ilaihi syahadatun la ilaha illallah dia rufi'a. Syahadatu an la ilaha illallah dia rufi'a. Marfu'a. Sebagai apa? Isim kana mu'akhar. Isim kana tapi dibelakangkan. Aslinya falyakun syahadatu an la ilaha illallah awal ma tad'uhum. Itu aslinya. Kalau didulukan sebagaimana aslinya isim kana baru khabar kana, maka falyakun syahadatu an la ilaha illallah awwala ma tad'uhum. Jadikanlah syahadatu awwala. Jadikan persaksian itu sebagai yang pertama. Baik. Tetapi kata beliau bisa juga dibalik, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Baik. Ala kulli hal, maknanya tetap sama. Jadikanlah awal pertama dakwahmu adalah agar mereka mempersaksikan la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi fad'uhum ila an yuwahhidullah. Ajaklah mereka kepada untuk mengesakan Allah. Ajaklah mereka untuk mengesakan Allah. Hadi riwayat sabitah. Ini riwayat yang juga sahih, sabit dalam kitab tauhid dan juga dalam kitab sahih Bukhari disebutkan lafaz ini. Apa pentingnya? Apa faedahnya kita mendapatkan lafaz lain? Menerangkan. Lafaz yang satu menerangkan lafaz yang lain. Karena sama-sama sahih. Tidak mungkin bertentangan, tetapi saling menjelaskan. Berarti makna ajaklah kepada syahadat la ilaha illallah bukan ajaklah untuk mengucapkan saja, tapi ajaklah mereka an yuwahhidullah. Ajaklah mereka untuk mengesakan Allah. Berarti dengan pengamalan juga. Tidak hanya mengajak untuk mengikrarkan di lisan. Tidak hanya mengajak untuk mengucapkan, tapi mengajak untuk membuktikan apa yang diucapkannya juga. Berarti an yuwahhidullah. Wa asyara al-musannif bi dzikri hadhihi riwayah. Musannif menyebutkan riwayat ini, apa untungnya atau apa tujuannya? Asyara ila tanbih. Asyara al-musannif bi dzikri hadhihi riwayah ila tanbih. Itu isyarat dari musannif untuk peringatan ala makna syahadat la ilaha illallah. Satu lafaz ajaklah kepada syahadat. Baik, ajaklah pada syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Asyar al-musannif ila lafz al-thani. Musannif mengisyaratkan kepada lafaz yang kedua untuk menerangkan makna la ilaha illallah itu mengesakan Allah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi belum mengesakan Allah, dia belum bersyahadat. Barakallahu fikum. Dan ini kecerdasan beliau rahimahullah. Kecerdasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Fa inna ma'naha tauhidullah ta'ala bil ibadah. Karena makna la ilaha illallah adalah mengesakan Allah dalam ibadah, menyendirikan Allah dalam ibadah. Wa nafya ibadati ma siwa, yang berarti meniadakan semua peribadatan kepada yang lain. Wa bi riwayah, dalam riwayat lain adalah lafaz yang ketiga. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Perhatikan, انظر الى السبورة. هذا اول وهذا اللفظ الثاني وهناك اللفظ الثالث. ما هي اللفظ الثالث؟ فادعوهم او فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله. وحده. عبادة الله وحده. Khamilina azakumullah. Ini juga makna. Berarti makna la ilaha illallah adalah mengesakan Allah. Mengesakan Allah dalam masalah apa? Mengesakan Allah dalam masalah ibadah. Semua lafaz-lafaz tadi diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Jadikanlah awal pertama dakwahmu ajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa dzalika wal kufru bit tagut wal iman billah. Dan itu adalah terkandung dalamnya dua perkara. Mengingkari sembahan-sembahan lain. Mengingkari taghut, sesembahan lain. Wal iman billah. Dan beriman pada Allah Ta'ala. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Faqad istamsak bil-urwatil wuthqa. Lam infisama laha. Siapa yang mengingkari taghut dan beriman pada Allah. Berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Urwatul wuthqa. Lam infisama laha. Enggak akan terpisah, enggak akan terlepas. Baik. Apa itu urwatul wuthqa? Wal urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah. Tali yang kuat itulah kalimat la ilaha illallah. Dan dalam hadis Bukhari dikatakan, berarti lafaz yang keempat, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Lafaz rabi. Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Udahum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wa hadhihi aydan kalimatun zaidatun maqbulah, tambahan yang maqbul, ziyadah yang diterima, ziyadah yang sahih, bahwa maknanya mengajak pada syahadat la ilaha illallah tentunya dengan mempersaksikan dengan persaksian yang kedua, yaitu Muhammad dan Rasulullah. Siapa yang tidak mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, berarti dia tidak beribadah pada Allah Ta'ala. Karena Allah mengutus Rasulnya, dan Rasulnya diutus liyuta'a biiznillah, untuk ditaati dengan izin Allah. Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Hadhihi al-alfaz al-arba'ah, empat lafaz ini saling dukung mendukung, saling menjelaskan. Berarti jadikanlah awal pertama dakwahmu adalah prinsip dasar Islam, yaitu ajak bersyahadat la ilaha illallah, ajak untuk bersyahadat Muhammad dan Rasulullah, dan ajak mereka untuk membuktikan keduanya, membuktikan syahadat yang pertama dan syahadat yang kedua. Membuktikan syahadat yang pertama dengan yuwahhidullah. Bimada? Fil ibadah. Dan ya'budullah wahdahu la syarikalah. Wa yattabi'ur rasul. Dan mengikuti rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini adalah awal dakwah kalian. Jadikanlah prinsip pertama. Qultu. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Usayyid. Dan saya katakan. La buddha fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurut. Yang namanya persaksian la ilaha illallah memiliki tujuh syarat. La tanfa qailuha illa bijtima'iha. Aw la tanfa qailaha illa bijtima'iha. Enggak akan memberikan manfaat apapun bagi orang yang mengucapkannya kecuali kalau tujuh syarat ini ada. Dalam syahadat la ilaha illallah harus ada syarat-syarat. Tujuh syarat yang harus dipenuhi. Dan tidak akan bermanfaat ucapan la ilaha illallah kalau tidak terkumpul tujuh ini. Yang pertama, al-ilm. Al-munafi lil-jahal. Ilmu. yang menghilangkan kebodohan. Artinya ilmu tentang la ilaha illallah, paham maknanya bahwa dia harus beribadah pada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Asani al-yaqin, kedua yakin. Yang menafikan keraguan. Kalau enggak yakin, la tanfa, enggak bermanfaat syahadatnya. Saya sudah mengucapkan, tapi saya enggak yakin. Masih belum dikatakan muslim. Yang ketiga, al-qabul al-munafil lirad. Al-qabul menerima. Yang artinya tidak menolak. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tahu maknanya, tapi menolak, dia percuma. La tanfa qailaha, enggak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Ar-rabi', yang keempat, al-inqiyad al-munafi litark, keterikatan. Keterikatan dengan syahadat la ilaha illallah, keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Yang maknanya tidak kemudian ingin lepas, ingin bebas dari syariat. Saya mau mengucapkan la ilaha illallah. Saya mau, dan saya tahu maknanya. Ya, yakin. Menurut dia yakin. Tapi saya enggak mau terikat. Saya ingin bebas. Oh, enggak bisa. Itu bukan syahadat namanya. Matanfa. Al-khamis al-ikhlas al-munafil syirik. Yang kelima, keikhlasan. Keikhlasan maknanya pemurnian. Artinya murni ibadah hanya untuk Allah SWT. Tidak diiringkan bersamanya ilah yang lain. Tidak diiringkan bersama peribadatan kepada Allah, peribadatan kepada yang lain. As-sadis, yang ketujuh. Al-munafi tadi adalah syirik. Menafikan kesyirikan. Karena ikhlas maknanya dimurnikan untuk Allah. Berarti yang tidak memurnikan untuk Allah, syirik. As-sadis. As-sidqu. Yang keenam. As-sadis, as-sidq, kejujuran. Kalau tidak jujur, ya munafik. Al-munafil al-kadzib, sidq yang meniadakan kedustaan. Munafik mengucapkan la ilaha illallah, munafik memahami maknanya, munafik begini dan begitu mengakui, berbuat, katanya terikat dalam zahirnya, kelihatan sholat, walaupun idza qamu ila sholat qamu kusala, walaupun malas-malasan sholatnya, tapi sholat. Ternyata hatinya dusta. Sungguh dia enggak percaya. Fahada ikhwan ibn a'azakumullah nifaq. Nifaq yang hakiki. Nifaq yang akbar. As-sabi' al-mahabba. Yang ketujuh, kecintaan kepada Allah SWT. Al-munafiyah li'adamiha. Tentunya yang menafikan kebalikannya. Yang menafikan kebalikannya. Yaitu kebencian. Dia bersyahadat, dia paham, dia tahu, dia yakin, dia mengerjakan, dia sholat, dia puasa. Tapi dalam keadaan karih, dalam keadaan gak suka. Apa-apaan sih? Saya tapi terpaksa, saya kerjakan. Saya paling benci, paling gak suka. Pada syariat Allah dan pada Allah Ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah. Fafat tanfa, syahadatnya gak kepake. Maka tujuh syarat ini, kal asnani fil mithah. Tujuh syarat ini seperti gigi-gigi pada kunci. Kunci mesti ada giginya. Kalau polos begitu saja bukan kunci namanya. Semua orang bisa buka. Mesti ada giginya. Maka kalau dikatakan la ilaha illallah sebagai kunci surga, maka jangan lupa. Kunci surga itu ada gigi-giginya. Apa gigi-giginya? Tujuh perkara. Memahami maknanya, meyakininya, menerimanya, terikat dengannya, ikhlas memurnikan ibadah untuk Allah, dan kecintaan kepadanya, dan jujur. Tujuh perkara ini syarat yang merupakan gigi-gigi dari kunci tadi. Wa fihi dalilun ala anna tauhid alladhi huwa ikhlasul ibadah wahda la syarikalah wa tarfa ibadati ma siwa huwa awal wajibin. Maka di sini ada dalil bahwa tauhid yang merupakan keikhlasan, mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah sendirinya, tidak sekutu baginya, meninggalkan ibadah pada selainnya, itu merupakan awal wajib. Merupakan kewajiban yang pertama. Yang paling utama. Maka Nabi mengatakan pada Mu'adz, jadikan awal dakwahmu adalah tauhid. Walihada kana awal ma da'at ilaihi rusul alaihi mussalam, u'budullah. Ma lakum min ilahin ghairah. Oleh karena itu, awal dakwahnya para rasul, bahkan inti dakwah mereka, alaihi wassalatu wassalam adalah beribadalah pada Allah. Tiada bagi kalian ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Sebagaimana disebutkan berkali-kali oleh Allah dalam menceritakan setiap nabi. Selalu menyatakan an'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ya qaumi a'budullah. Semua. Qaul Nuh alaihi salam, "Alla ta'budu illa iyyah." Kaum Nabi Hud, Nabi Saleh kepada kaumnya, "Ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh." Dan juga kepada kaum Madyan, saudara mereka, Syu'aib, "Ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh." Beribadahlah kepada Allah, kalian enggak memiliki ilah selain Dia. Beribadahlah kepada Allah karena kalian enggak memiliki ilah lain kecuali Dia. Semua dakwah para rasul diceritakan oleh Allah dengan sama, dengan lafaz yang sama, huruf yang sama. Ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ini juga ada beberapa kalimat dari para anbiya. Kalian catat di buku kalian. Ucapan nabi siapa saja dalam Al-Qur'an. Setelah kalian tulis Su'aibadur Rahman. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa li hadza qatabar rusulu umamahum." Oleh karena itu para rasul mengajak bicara umat-umat mereka. Mukhatabah man la syakka 'indahu fillah. Pembicaraan apa yang tidak ada keraguan padanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama da'awhum ila 'ibadatillahi wahdah. Hanya saja mereka mengajak kepada Allah agar beribadah kepada Allah saja sendirinya. La ilal iqrar bihi, tidak hanya untuk mengikrarkan saja. Tidak. Tidak hanya mengikrarkan di lisan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak cukup dengan itu. Tapi mereka mengajak untuk beribadah pada Allah. Beribadahlah pada Allah. Beribadahlah pada Allah. Beribadahlah pada Allah. Ini dakwah tauhid. Beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Mintalah kepada Allah, jangan minta pada yang lain. Berdoalah kepada Allah, jangan berdoa pada yang lain. Beristighasahlah kepada Allah, jangan beristighasah pada yang lain. Fawujuduhu subhanahu wa rububiyatuhu wa qudratuhu azhar min kulli syai'in ala al-itlaq. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Afillahi syakkun fatir samawati wal ard. Apakah tentang Allah ada keraguan yang mengadakan langit-langit dan bumi-bumi? Fatir adalah isim fa'ilnya, adalah mengadakan sesuatu yang tadinya enggak ada. Fawujuduhu subhanah, maka adanya Allah, keilahan Allah, rububiyahnya Allah, kekuasaan Allah, semuanya terlalu jelas. Adhar min kulli syai'in 'ala al-itlaq. Sangat gamblang, sangat jelas, dan lebih jelas dari segala apapun yang jelas. Maka yang lebih jelas adalah keberadaan Allah. Yang lebih jelas adalah kekuasaan Allah, rububiyah Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mengaku, aku yang menciptakan langit dan bumi. Ada. Kenapa? Mereka semua sadar. Tidak akan ada yang bisa menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Kecuali Tuhan, kata mereka, yang belum kenal Allah. Pasti Tuhan yang menciptakan. Itu Allah. Ini sangat azhar. Azhar min kulli syai. Paling zahir, paling jelas dari segala sesuatu. Fahuwa azharu lil basair minasyamsi lil absar. Adanya Allah, maha kuasanya Allah, maha penciptanya Allah, paling jelas, sangat gamblang dalam pandangan manusia, lebih daripada matahari terhadap mata. Kalau siang hari ada matahari, apakah ada yang mengingkari bahwa ini siang? Ada enggak? Bahkan orang buta pun mengatakan, saya yakin ini siang. Terlihat beda terangnya malam dengan siang di matanya. Qul inna a'udzu bikum Allah. Azhar sangat gamblang kalau ada orang yang mengingkari keberadaan matahari. Mana? Tidak ada matahari pada siang hari. Apa kamu katakan? Majnun. Gila dia. Mengingkari perkara yang nyata. Mengingkari perkara yang gamblang di hadapannya. Mengingkari perkara yang sudah pasti karena kelihatan. Maka kata Ibnu Qayyim, tentang keberadaan Allah lebih jelas lagi. Fitrah akan menyatakan ada. Fitrah akan menyatakan pencipta langit dan bumi. Fitrah akan menyatakan dari hatinya bahwa semua alam semesta ini ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Itu sangat jelas, sangat gamblang, lebih jelas daripada matahari di siang bolong. Wa abyan lil uquli min kulli ma ta'qalahu wa taqarru wujuduhu. Lebih jelas bagi akal dari semua yang bisa dicerna dengan akal dan ditetapkan oleh akal keberadaannya. Apa yang ditetapkan oleh akal keberadaannya? Orang itu yakin, oh, jelas lah pasti ada. Ini kok bisa bentuknya seperti ini? Pohon apa yang numbuhkan seperti ini? Hah? Tiba-tiba kotak seperti ini. Apa dijawab oleh orang yang berakal? Ya ada yang buat lah. Ya toh? Itu orang berakal. Loh, apa buktinya? Ya, gak perlu bukti, sudah jelas. Gak mungkin wujud sendiri tiba-tiba begini. Baik. Bagaimana dengan sama datu abraj? Langit yang penuh bintang. Bumi yang sangat sempurna. Dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang yang semua saling seimbang. Afala yadullu ala alimil khabir? Tidakkah itu menunjukkan tentang Allah yang maha alimil khabir? Qalibin a'azakumullah. Orang badui saja bisa berpikir dengan cerdas. Badui yang biasanya terkenal bodohnya. Dikatakan al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir. Adanya ba'rah menunjukkan adanya unta. Dikatakan bagaimana dengan langit yang zatu abraj, bintang-bintang, bulan, matahari, afala yadullu ala latifil khabir, bukankah itu menunjukkan adanya latifil khabir? Fadilina azakumullah. Demikian keadaan mereka, dan itu hanya karena orang badui biasanya urusannya dengan unta, maka dia mengatakan al-ba'ratu yadullu ala al-ba'ir, tidak menunjukkan bahwa itu adalah perendahan, pelecehan, tidak. Karena mereka sangat-sangat akrab dengan unta dan sekitarnya. Sehingga dia tahu, ini habis lewat unta di sini. Lihat dari kotorannya saja. Dan untanya pincang, matanya buta. Dan ekornya terpotong. Dalam kadang gak lihat, cuma lihat ba'rahnya saja. Lihat bekas kotorannya. Dari mana kok dia tahu lengkap bahwa unta yang tadi lewat di sini tanpa lihat bahwa unta itu dalam keadaan pincang, dalam keadaan ekornya terputus, dalam keadaan buta. Lihat kotorannya tidak lurus. Di sini, kemudian di sana, kemudian di kiri, kemudian di kanan. Berarti dia jalannya mencari-cari jejak. Berarti buta. Dan bentuknya tidak terpengaruh dengan, tidak tersenggol dengan ekornya, berarti tidak ada ekornya. Bentuknya beda, karena dia terbiasa dengan itu. Ini akal-akal yang cerdas bisa mengetahui sesuatu dengan tanda-tandanya. Dan lebih jelas keberadaan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan tanda-tandanya. Tandanya abyan. Tandanya amhar. Tandanya aksar. Tandanya lebih banyak, lebih jelas, lebih gamblang. Qala, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fama yunkiruhu illa mukabir bilisani. Maka enggak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sombong. Mukabir artinya orang yang sombong, padahal tahu. Dia tahu itu hak, tapi ingkar. Na'udzubillah. Minal mukabarah. Mukabarah adalah orang yang sudah tahu kebenaran, kemudian mengingkari dengan sombongnya. Wa qalbuhu wa aqluhu wa fitratuhu wa kulluha tukadzibuh. Dalam keadaan akalnya mendustakan dirinya. Hatinya mendustakan dirinya. Fitrahnya mendustakan dirinya. Semuanya mendustakan dirinya. Ini mukabir. Seperti tokoh dari tokoh-tokoh komunis, ada yang pernah berkhutbah 6 menit tapi menggegerkan dunia, bukan hanya muslimin, menggegerkan semua gereja, semua kaum muslimin, semua orang-orang yang beragama di seluruh dunia. Kenapa? Karena mukabir. Naik dia di mimbar, kemudian menyatakan dengan menantang Tuhan. Mana Tuhan? Aku tantang kau wahai Tuhan. Qulubuna a'zakumullah. Kafir yang sekafir-kafirnya. Mukabir. Dan dia dalam keadaan sombong menentang kebenaran yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya, yang ada di fitrahnya. Ini mukabir. Dikatakan yukadzibuhu aqluh, yukadzibuhu qalbuh, yukadzibuhu fitratuh, atukadzibuhu fitratuh. Diingkari oleh fitrahnya sendiri. Itu dia ketika pulang takutan, gelisah. Kenapa? Karena bertentangan dengan jiwanya. Bertentangan dengan jiwanya. Qala ta'ala, Allahul ladhi rafa'a samawati bighayri amadin tarawunaha, thumma stawa ala al-arshi, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah Allah yang mengangkat langit-langit tanpa tiang. Sebagaimana kalian lihat, kemudian Allah Maha Tinggi di atas arusnya, dan Allah menjalankan matahari, menjalankan bulan. Kullun yajri li ajalin musamma. Semuanya berjalan dengan tepat waktu. Apakah itu tidak sengaja? Terjadi begitu saja? Mustahil. Tidak mungkin. Pasti ada mengaturnya. Berubah sedikit saja peredaran matahari, peredaran bulan akan berubah cuaca di seluruh dunia. Bisa jadi kutub pindah ke Cirebon. Nah, ketika matahari bergeser, berpindah jalannya, akan berubah semua. Dan bisa jadi semuanya akan kekurangan cahaya ketika matahari menjauh dan binasa semuanya. Atau ketika matahari terlalu dekat juga akan binasa semuanya. Dan semuanya padang pasir yang tandus, tidak ada air di dalamnya. Dan itu semua tidak terjadi. Kenapa? Karena Allah mengatur dengan edaran-edaran tertentu, waktu yang tertentu, sebagaimana dalam ayat ini. Sakhara syamsa wal qamara, Allah jalankan langit dan bumi, kullun yajri li ajalin musamma, masing-masingnya berjalan dengan peredaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Yudabbirul amra, Allah yang mengatur segala urusan. Yufassilul ayati, merincikan ayat-ayatnya untuk kalian, la'allakum biliqai rabbikum tuqinun, agar kalian dengan pertemuan dengan Allah kalian yakin. Agar kalian yakin bahwa akan ada pertemuan dengan Rabbikum. Berarti semua tanda-tanda tadi, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di kaun, ini membuktikan keberadaan Allah, keesaan Allah, membuktikan keagungan Allah, dan membuktikan bahwa Allah yang pantas diibadahi satu-satunya. La ilaha ghairuh, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian ilah kecuali dia. Intah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, وقد علم بالاضطرار من دين الرسول, telah diketahui secara aksioma, artinya secara kepastian, sudah diketahui secara kepastian dari agama Rasulullah SAW. واتفقت عليه الأمة, dan telah disepakati oleh seluruh umat, أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله. Apa yang disepakati, yang sudah diketahui secara aksioma, bahwa dasar Islam dan awal pertama diperintahkan kepada manusia adalah mempersaksikan La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu sudah muttafaq alaih indal ummah jami'an. Fabidhalika yasirul kafir musliman, dengan dua syahadat itu yang tadinya kafir jadi muslim. Wal adu waliyan, yang tadinya musuh jadi kawan. Wal mubahu damuh wa maluh ma'sumad dami wal mal, yang tadinya halal darahnya, yang tadinya halal hartanya, menjadi terjaga harta dan darahnya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Thumma in kana dhalika min qalbih faqad daqala fil iman. Kemudian kalau itu benar-benar dari hatinya, maka dia masuk dalam iman. Jadi kalau diucapkan di lisan sudah ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Berarti dia sudah masuk Islam. Berarti dia sudah tidak boleh diperangi. Berarti dia sudah memiliki perbedaan dalam masalah hubungan. Bahwa dia menjadi dianggap saudara secara zahir. Adapun batin, urusan dia dengan Allah. Kalau ternyata jujur dari hatinya, berarti masuk dalam iman. Wa anna wa in qalahu bi lisanihi duna qalbihi, kalau ternyata di lisan saja, ternyata hatinya enggak, maka zahirnya diperlakukan sebagai muslim. Zahirnya karena sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi duna batinil iman, tetapi batinnya tidak memiliki keimanan. Inilah mereka para munafikin. Bagaimana perlakukannya? Dia sebagai muslim secara zahir. Walaupun ketika kita lihat tanda-tanda kemunafikan, kita khawatir. Kita menghindar, kita menjauh. Tapi secara hukum tetap. Dia muslim, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Dan berapa kali para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, da'ni aqtulu. Ya Rasulullah, biar aku bunuh dia. Ya Rasulullah, biar aku penggal lehernya. Ya Rasulullah, biar aku ginikan, aku gitukan. Rasulullah SAW menyatakan, jangan. Jangan, jangan. La, jangan. Manusia akan berkata bahwa Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Kenapa? Karena dia zahirnya muslim. Zahirnya salat. Maka tidak halal darah mereka untuk diperangi. Qala wa imma wa amma idza lam yatakallam biha. Adapun kalau memang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah ma'al qudrah, padahal dia bisa mengucapkan, bukan bisu. Tapi enggak mau mengucapkan. Fa huwa kafir. Maka dia kafir. Tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Bittifaqil muslimina batinan wa zahiran, dan itu kafir dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin secara lahir dan batin. Inda salafil ummah, menurut para salafus saleh, para salaful ummah dan para imam-imamnya, wa jamahirul ulama dan seluruh jumhur para ulama. Semuanya menyatakan demikian. Intah, selesai. Adapun diperangi tidak diperangi, hukum asalnya mereka halal darahnya dan hartanya. Kecuali kalau terikat perjanjian, kecuali kalau mereka sebagai kafir zimmi, kecuali kalau mereka sebagai muatin, sebagai tamu atau musta'min, orang yang meminta keamanan di negeri muslimin, maka Allah Ta'ala melarang untuk memerangi mereka. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada seorang dari musyrikin, musyrikin tidak bersyahadat, minta keamanan dari kalian, maka berilah keamanan. Ini minta suaka politik, minta keamanan negerinya, maka biarkan sebagai tamu. Untuk apa? Hatta yasma'a kalam Allah. Hingga mereka bisa mendengar ucapan Allah SWT, ayat-ayat Allah, dan tentang keislaman. Intah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaAllah barakat yang datang. Bismillah ta'ala. Subhanakallahumma hamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.